Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab mudah ya. Ini bab istilah saja. Dan wala musyahah istilah. Jadi enggak perlu disebut taklik insyaallah. Al-musyai antum menafad istilah ini. Aqsamul khabar bi'tibari turuqihi, dari sisi jalannya. Kalau yang kemarin dari sisi penisbatannya. Dari sisi penisbatan kepada siapa dia disandarkan. Kalau disandarkan kepada Nabi maka disebut dengan hadis. Kalau disandarkan kepada para sahabat disebut dengan mauquf. Kalau disandarkan kepada para tabi'in disebut dengan maqtu. Kalau sekarang di pembagian khabar dari sisi jalannya, ya sifat jalan tersebut banyak sedikitnya, ya banyak sedikitnya atau kuat lemahnya rawi tersebut. Yang qasimul khabar bi'tibari turuqihi ila mutawatir wa ahad, dari sisi jalan muncul hadis tersebut. Jalan itu adalah sebuah hadis, sebuah jalan itu adalah titik yang di situ semua para perawi bertemu. Titik semua para perawi bertemu di situ. Misalkan ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tariq itu pasti tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ya. Ke hadis ini dari Anas bin Malik. Nah, yang meriwayatkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, banyak. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Nah, semua mereka, rijal-rijal mereka ketika Imam Bukhari menyatakan hadatsani fulan bin fulan di sana berarti misalkan di Salamah bin Dinar. Abu Daud juga dari gurunya yang berbeda nih, imam dari fulan, dari A, dari B, S, C, D, kemudian bertemunya dari Salamah bin Dinar. Imam Abu Daud juga demikian, hadatsani fulan an fulan an fulan, ujungnya Salamah bin Dinar. Ya. Ya, Imam Abu Daud kan, fulan an fulan an fulan an fulan an Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar an Anas bin Malik, maka Salamah bin Dinar dikatakan tariqul ha hadis, karena seluruh para perawi hadis berkumpul pada dia, titiknya di sini. Paham? Ini namanya tariq hadis. Nah, kalau dikatakan tariqnya banyak, berarti dia mengumpulkan para perawi bukan hanya satu ini. Jelas ya? Tidak ada hadis yang lain. Riwayat Imam Malik, fulan an fulan an fulan, tariqnya selain Danah bin Dinar yang juga dari Anas bin Malik. Ya. Kalau nanti datang dari selain Anas bin Malik itu namanya sudah syahid, syawahid. Jelas ya? Baik. Dan enggak mesti pada tabi'in atau terkadang berkumpulnya pada tabi' tabi'in. Jelas ya? Kan Bukhari yang fulan yang fulan yang fulan antabi' tabi'in. Fulan fulan fulan berkumpul juga di sini. Fulan Abu Daud fulan fulan yang fulan berkumpul di sini. Intermedi yang fulan yang fulan fulan berkumpul di sini. Kemudian dari sini dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tabi'in. Nah, jelas ya? Fal mutawatir ma rawahu jama'atun katsirun yastahilu fi 'ada fil 'ada ay tawatu 'ala al-kadhib wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Ini syaratnya. Tiga, pertama jumlah mereka banyak. Yang kedua, jumlah yang banyak mereka tersebut dengan sifat mereka tersebut tidak mungkin mereka berdusta. Syaratnya apa? Yastahil. Artinya kalau ada orang yang meriwayatkan dengan jumlah yang banyak tetapi jumlah banyak mereka itu tidak menutup kemungkinan mereka semua akan berdusta. Semua mereka akan salah karena sifat mereka yang kurang sempurna. Ya, misalkan 100 orang semuanya para pendusta, fusaq. Nah, ini salam Rasulullah. Tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau orangnya tidak mungkin, dia sendiri saja enggak mungkin berdusta. Apalagi orang yang semisal dia itu ada 20 orang dan semuanya menyatakan hal yang sama. Contohnya para sahabat Nabi misalkan, satu orang sahabat saja itu sudah ada, tidak mungkin dusta. Apalagi mereka banyak meriwayatkan hal yang sama. Demikian juga tabi'un tabi'in, tabi' dan tabi'ut tabi'in. Ini syarat yang kedua. Syarat dikatakan wa asnadu ila syai'in mahsus, sesuatu yang mahsus, mahsus syar'i ataupun mahsus al-urfi. Tapi kalau mereka jumlahnya banyak, yang jumlah mereka yang banyak dengan sifat mereka itu tidak mungkin mereka dusta, tetapi yang mereka sampaikan sesuatu yang tidak mahsus. Ya, saya mimpi melihat ini dan melihat itu, ya, atau sesuatu yang tidak ada realitanya. Ya, yang tidak ada realitanya. secara syar'i maupun secara arfi. Misalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Ini hadis yang mutawatir datang dari sekian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahad ma siwa al mutawatir. Selain mutawatir semua yang ahad. Nah, ahad ini ada yang disebut dengan masyhur dan ada yang disebut dengan aziz, ada yang disebut dengan gharib. Jelas mestinya Syekh Al-Ahad boleh sebutkan dulu Ahad terbagi menjadi tiga, ya, masyhur, ya, aziz, kemudian gharib. Setelah itu baru boleh sebutkan semuanya itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Tabligh wa min haythu ar-rutbah thalathatu aqsam sahihun wa hasanun wa dhaif. Ini masyhur demikian. Sebab mereka ada menyebutkan sahihun li ghairi, ada juga hasan li ghairi. Naam. Sahihun li dhati wa sahihun li ghairi, hasanun li dhati wa hasanun li ghairi. Alhamdulillah. Fa sahihu ma naqala 'adlun tam dhabt bi sanadin muttasil wa khala min ash-shudud wal 'illa al-qadihah. Ini pelajaran mustalah ya. Itu menghafal aja dengan istilah. Itu sebuah riwayat yang disebutkan oleh adil tam al-dhabt, yang sempurna dhabtnya. Apa standar sempurna? Lihat kepada biografi para perawi, nanti ke sana akan dikatakan dia thiqah. Fulan thiqah, fulan thabt, ya. Tapi kalau dikatakan fulan layyin atau si fulan hasanul hadis, ya, atau dalam bahasa-bahasa lainnya yang menerangkan, mengesankan dia adalah seorang rawi yang hasanul hadis. Yasluh fi syawahid misalkan. Baik. Khafifud dhabt, misalnya. Khafifu ad-dhabt. Wa khala min asy-syudz. Lepas, selamat dari syadz. Syadz itu adalah mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Itu syudz. Rawi yang maqbul, yang hasanul hadis, maqbulul hadis, menyelisihi yang lebih utama darinya, jumlah mereka ataukah sifat mereka. Dan selamat dari al-illah al-qadihah, dari penyakit yang dapat mencacati hadis. Ada penyakit yang tidak mencacati hadis, misalkan berganti yang rawi tetapi kedua-duanya rawi yang sahih, yang thiqah. Andai kata pun bertukar, maka tidak membuat sanad itu menjadi dhaif. Ya. Ini definisi hadis yang sahih. Sanadnya bersambung. Dikatakan bersambung di mana rawi tersebut telah diketahui, telah meriwayatkan dari gurunya. Misalkan ketika antum baca, misalkan si fulan menyatakan fulan an fulan, fulan an fulan, maka antum membuka biografi dia. Apakah tahdhibul tahdhib, tahdhibul kamal, taqrib, atau siar al-alam an-nubala. Kamu lihat fulan murid dia siapa saja. Rawa anhu, maka Muhammad Imam al-Bukhari menyatakan haddatsani Muhammad bin Bashar. Antum lihat dulu pada biografi Muhammad bin Bashar. Nanti disebutkan di sana rawa'anhu dengan rawa'an. Kalau rawa'an berarti ini guru-gurunya Muhammad bin Bashar. Tapi kalau rawa'anhu berarti yang disebutkan di bawahnya adalah murid-murid Muhammad bin Bashar. Setelah disebutkan, rupanya disebutkan di sana di antara muridnya adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Maka berarti Imam Bukhari kalau meriwayatkan kisah yang tidur. Ya, kalau Imam al-Bukhari menyatakan haddatsani Muhammad bin Bashar, berarti sanadnya muttasil. Kalau enggak, boleh dikatakan pendusta karena telah menyatakan haddatsani. Maka dia menyatakan an saja, kalau ini diketahui muridnya, maka sudah dikatakan hadisnya bersambung. Mungkin juga dilihat pada biografi Imam Bukhari, andai kata enggak disebutkan pada Muhammad bin Bashar. Sebutkan syuyukh Imam al-Bukhari rawa'anhu, rawa'an, maka disebutkan di sana di antaranya Muhammad bin Bashar, berarti telah terjadi pertemuan antara Bukhari dan mereka. Maka ketika Imam Bukhari menyatakan an, maka dikatakan hadis tersebut bersambung. Apalagi kalau sudah menyatakan haddatsani, karena orang yang menyatakan haddatsani fulan rupanya tidak mendengarnya, walaupun dia muridnya, tetapi dia menyebutkan hadatsani, padahal dia mendengarnya dari kawannya yang lainnya, walaupun dia adalah muridnya, maka akan dikatakan kadzab atau dikatakan wadhah perawi tersebut. Wal illah al qadihah, dan harus selamat dari illah al qadihah. Yani illatun taqdah fi sihhatil hadis, sebuah penyakit yang bisa mencacati hadis tersebut. Terkadang ada hadis diriwayat oleh hadis oleh rawi-rawi yang tam dhabt. Ya, tam dhabt. Sanadnya muttasil. Ya. Tidak syadz. Rupanya ada illah. Apa illahnya misalkan terjadi mursal al-khafi. Seperti al-irsal al-khafi. Setelah itu dicek memang fulan. Misalkan sebagai contoh Muhammad Imam Bukhari enggak mungkin ini sebagai contoh biar mudah. Imam Bukhari dan Muhammad bin Hisham, mereka memang murid. Bukhari murid dia, dia adalah gurunya Imam Bukhari. Tetapi khusus hadis ini Imam Bukhari tidak mendengar dari Muhammad bin Bashar, tetapi dia mendengarnya dari si fulan muridnya. Ya. Temannya Imam Bukhari. Kain ini namanya mursal al-khafi. Ya, mursal al-khafi. Nah. Kalau dia menyebutkan dengan an, ya, bisa-bisa nanti dia dihukumi sebagai rawi yang mudallis. Ya, tapi kalau dia tidak dikenal mudallis, sekedar dikatakan mursal al-khafi. Ya, atau terjadi ada ilahnya, misalkan semua para perawi menyebutkan atau hadis tersebut tertukar rawi di dalamnya. Mestinya misalkan Amr bin Dinar dari sahabat ini, tiba-tiba dia sebutkan Abdullah bin Dinar. Kedua-duanya rawi yang siqah, bertukar penyebutannya, maka ini tidak masalah. Ya, bertukar penyebutannya, maka tidak masalah. Tapi kalau bertukar antara rawi yang faqah dengan rawi yang dhaif, maka ini menjadi masalah. Apalagi tidak bisa dipastikan yang mana yang betul ini. Karena ini rawi yang menyebutkan juga siqah. Jarang diketahui dia salah. Ya, tapi di sini dia disebutkan Abdullah bin Dinar, tapi selain dia menyebutkan fulan yang posisinya sama dengan Abdullah bin Dinar, tapi dia rawi yang dhaif. Berarti hadisnya ada illah yang mu'al. Dan lebih jelasnya lagi pembahasan mustalah. Di sini hanya sekedar menghafal istilahnya saja. Wal hasan ma naqalahu 'adlun khafiful dhabt bi sanadin muttasil. Jadi bawah tam ad-dhabt. Wa khala min asy-syudzudz wal 'illah al-qadihah. Ya, bahasa yang lainnya adalah lebih mudah. Hasan adalah ma tamma fihi syurutu al-qubul illa annahu khafiful dhabt, sama dengan definisi asal. Cuma bedanya apa? Kalau yang sahih tam ad-dhabt, kalau ini khafif ad-dhabt, ringan hafalannya, tidak sempurna. Bagaimana bisa kita mengetahui seorang rawi itu khafiful dhabt bukan tam ad-dhabt? Ini kembali kepada kutub para perawi, ya, biografi para perawi. Jelas ya? Wa yasilu ila darajati sahih idza ta'addada turquhu wa yusamma sahihan li ghairi, dan dia bisa dikatakan sahihan li ghairi tatkala jalannya banyak. Sudah hadis ini riwayat Imam Tirmizi dari fulan dari sampai ke Anas bin Malik, di dalam rawinya di tariknya itu pada seorang tabi'in yang bernama misalkan fulan dan dia khafiful dhabt. Ya. Ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan dari guru-gurunya yang berbeda dengan Imam Tirmidzi. Gurunya juga pada tabi'in tadi yang pada tabi'in lain. Pada tabi'in yang lain yang juga khafiful dhabt. Ya. Kemudian Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dari fulan dan fulan fulan dari jalan yang lain, dari tabi'in yang lain. Ada 3 orang atau 4 orang tabi'in. Yang keempat-empat ini dari Anas bin Malik, tetapi empat-empat ini khafifu ad-dhabt, yang apabila sendirinya mereka hadis mereka dikatakan hasan, tetapi karena mereka banyak maka menjadi sahihun li ghairi. Jelas ya? Wa dha'ifu ma khala min syarti shiha sahih wal hasan. Hadis yang dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis yang sahih atau hasan. wa yasilu ila darajatil hasan idza ta'addada turuquhu ala wajhin yajbaru ba'dhu yajbaru ba'dhuha ba'dha wa yusamma hasanan li ghairihi. Dan dia bisa menjadi hasan li ghairi apabila hadis dhaif tersebut memiliki jalan yang banyak dengan syarat harus ditambah alla yakuna dha'fuhu shadida, alla yakuna dha'fuhu shadida, dhaifnya itu tidak apa, tidak parah. Nah, tidak terlalu parah. Bagaimana dikatakan parah? Di dalamnya ada munkarul hadis, matrukul hadis, atau ada rawi yang wadda', ada yang rawi yang kazzab, ya. Ada yang rawi dha'ifun shadidud dha'f. Ya. Kalau dia dikatakan sekedar dikatakan layyin, yasluh fi syawahid, yasluh fil mutaba'at, maka ini bisa yartaqi ila darajatil husn. Qala wa kullu hadhihi al-aqsamu hujjatun siwa dha'if. Kecuali hadis yang dha'if. Falaysa bihujjah, dia tidak dijadikan sebagai sumber hukum, lakin la ba'sa bidzikrihi fi syawahid wa nahwiha, dengan syarat apa? Alla yakuna dha'fuhu syadida, ya. Atau disebutkan dhaif dalam fadailul a'mal dengan syarat dia tidak dijadikan umdah, ya. Boleh disebutkan dalam fadailul a'mal dia tidak dijadikan umdah. Satu, artinya amalan tersebut diambil bukan dari hadis yang dhaif tersebut. Jelas? Dia disebutkan bukan sebagai umdah tetapi mimba beristiqnas. Kedua, dia disebutkan untuk memotivasi semangat. Memotivasi semangat terkala disebutkan amalan amalan tersebut memiliki keutamaan yang lebih. Walaupun amalan tersebut sudah ada hadis-hadis sahih yang menerangkan keutamaannya. Yang ketiga, tidak diyakini itu sabda Nabi. Jelas ya? Seakan ada hadis yang menyebutkan keutamaan sholat duha yang luar biasa, maka kita sebutkan tidak mengapa dengan syarat kita telah menyebutkan hadis-hadis sahih yang itu merupakan sumber hukum dalam sholat duha. Dan kita melakukan sholat duha bukan karena hadis duha ini, tapi karena hadis yang sahih tadi. Dan kita sebutkan untuk apa? Untuk memberi semangat yang lebih saja. Dan terkadang jiwa ini menjadi tambah semangatnya ketika mendengar hadis menyebutkan keutamaan besar, walaupun dia Allah baik dengan syarat dia bukan sebagai umdah, tidak diyakini Nabi telah menyatakannya, kemudian dia sekedar motivator. Jelas kan? Itu yang dimaksud oleh para ulama tentang bolehnya menyebutkan hadis dhaif dalam fadailul amal bukan sebagai sumber hukum. Syarat berikutnya diterangkan ketika disebutkan bahwa itu adalah hadis yang dhaif. قال صياغ الأداء يقرأ استمر siyaghul ada, konteks ketika menyampaikan hadis, ya, itu arti siyaghul ada. Lil hadithi tahammul wa ada, ada dua istilah ya, istilah tahammul dan ada. Tahammul itu ketika seorang mengambil hadis dari orang lain, ada itu ketika dia menyampaikan hadis kepada orang lain, ya. Nah, masing-masing itu ada konteksnya. Ya, masing-masing itu ada konteksnya. Qal walil ada'i siyaghun minha. Ketika menyampaikan hadis ada konteks-konteks ini. Nah, perlu antum kita untuk ketahui bahwa syarat-syarat tadi mana qulahadun tamqabat ini syaratnya ketika dia ada, ketika dia sedang ada. Adapun ketika dia tahammul, maka walaupun dia tidak memenuhi syarat tersebut, tetapi setelah ketika ada dia sudah memenuhi syarat tersebut, maka tidak mengapa. Contohnya siapa? Hadis-hadis Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan yang dia mendengarnya dari Nabi sebelum masuk Islam, kemudian dia menyampaikannya ketika ada dia sudah muslim, sudah sahabat Nabi. Maka ketika dia tahammul, syarat diterima hadisnya itu belum sempurna, tetapi ketika dia ada syaratnya telah sempurna. Jelas ya? Tahammul kondisi ketika dia mengambil, ada adalah kondisi ketika dia menyampaikan. Nah, siap-siapnya itu di antara hadatsani. Hadatsani antum katakan liman qara'a 'alaihi syaikhu min hifdhihi aw 'an kitab. Ini hadatsani namanya. Kalau saya antum datang, satu orang Taufik datang kepada saya, duduk di sini. Saya sampaikan hadis-hadis saya. Isma' ya Taufik, hadatsani fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang saya sampaikan tersebut dari hafalan saya atau dari kitab simpanan saya, buku riwayat saya? Maka Imam Taufik ketika menyampaikan yang lain menyatakan hadatsani fulan. Jelas? Yang keliru nih. Kalau antum ramai, duduk antum semua. Saya bacakan riwayat saya. Sema'u. Haddatsani fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika antum meriwayatkan orang lain, ngomongnya apa? Faisal. Hah? Haddatsani. Haddatsana, kena ramai. Jelas? Akhbarani. Liman qara'a 'alaihi syaikhu. Liman qara'a 'alaihi syaikhu. Aw qara'a huwa 'ala syaikh. Jadi akhbarani itu lebih umum daripada haddatsani. Kalau akhbarani bisa seperti yang pertama tadi. Ya. Atau ada kemungkinan antum yang baca ke syekh, datang Taufik. Saya bilang ini Taufik, riwayat-riwayat saya, bacakan. Atau dia sudah punya riwayat-riwayat dari saya. Ya syekh, anak ingin bacakan riwayat-riwayat antum, ingin memastikan sebelum saya riwayatkan. Maka dia pun baca. Dia pun menyatakan haddatsaka fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka si syekh menyatakan iya. Apakah dia mengganggu atau diam? Nah, sebut lagi. Al hadits tsani haddatsaka fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya. Maka ini antum katakan akhbarani. Ya. Kalau antum banyak, antum ramai-ramai yang membaca satu orang kitabnya saya dibaca sama seseorang, maka menyatakan akhbarana asy-syekh. Jelas ya? Nah, jadi liman qara'a 'alaihi, tapi seringnya akhbarani itu seorang murid baca kepada seorang syekh. Kalau mereka ramai berarti akhbarana, satu orang dari mereka membacakan kepada syekh, kepada kita qira'a 'alaihi syekh. Atau orang lain yang membacanya. Jelas ya? Orang lain, Taufik membaca, kalian semua nyimak. Maka ketika kalian meriwayatkan, maka katakan apa? Akhbarana. Nah. Atsalits akhbarani ijazah. Tambahkan, ada tambahan ijazah. Ijazatan. Hal. Au ajazali. Apa artinya? Liman rawa bil ijazah dunal qira'ah. Datang Taufik ke saya bilang, Taufik, ini riwayat saya. Saya bolehkan anda untuk meriwayatkan seluruh riwayat saya yang ada di kitab ini tanpa antum baca ulang kepada saya atau saya membaca ulang kepada antum. Nah, kalau demikian antum bilang akhbarana ijazatan atau ajazalana ijazatan atau akhbarani ijazatan atau ajazali ijazatan. Wal ijazah kata beliau idznu lit tilmidz an yarwi anhu ma rawah wa illam yakun bi tariqi al-qira'ah. Ada juga dengan al-muka al-muka tabah. Ya. dikirim tulisan-tulisannya itu kepada murid-muridnya. Mereka tidak berjumpa. Ijazah ini ada yang khas, ada yang amah. Yang paling kuat yang khas. Yang amah, misalkan seorang guru menyatakan, saya perbolehkan seluruh santri-santri yang ada di Ma'ad Sunnah Lampung Nurut untuk meruayatkan riwayat-riwayat saya, walaupun mereka tidak bertemu dengan dia. Masalah sahih dan tidaknya ini dipelajari, apakah yang meruayatkannya itu seorang rawi yang thiqah ataukah tidak. Kalau thiqah maka diterima. Nah, secara umum demikian. Lebih rincinya di pelajaran mustalah insyaAllah. Arabi al-an'anah. An'anah definisi asalnya adalah riwayatul hadith bilafzi an, menggunakan an. Kalau menggunakan an itu an'anah, ya. Jadi tidak semua riwayat yang an dikatakan hadithnya dhaif, ya. Kalau dia mudallis baru bermasalah. Kalau dia rawi yang thiqah dan rawi yang mudallis, ketika dia menyebutkan an fulan, an fulan, pada asarnya, pada dasarnya dikatakan riwayat tersebut mutasil. Kecuali rawi ini mudallis. Sedangkan Muhammad bin Ishaq, tiba-tiba dia menyatakan an fulan, maka ini harus dikaji dulu. Harus dikaji dulu. Secara hukum asal tidak langsung diterima, karena ini rawi dikenal dengan tadlis. Ya. Sampai dipastikan bahwa an di sini bukan tadlisnya dia. Bahwa memang benar-benar dia telah mendengar. Apa tadlis itu? Tadlis itu sering menjatuhkan orang lain, perantara. Misalkan Taufik pada suatu hari meruayatkan hadis dari ana. Sebuah hadis yang berbunyi A. Pada hadis itu dia tidak langsung menerima dari saya, walaupun dia murid saya. Dia mendengarnya dari Afrijal. Tetapi ketika dia sampaikan ke orang lain, dia menyatakan langsung dari saya. Supaya orang melihat bahwa dia telah mendengarnya langsung. Ini namanya mudallis. Nah, mudallis itu bermacam-macam. Ada yang mudallis, dia mengorbankan perantara karena dia dhaif. Karena dia dhaif. Ada yang mudallis bukan karena dhaif rawi tersebut dia mengorbankannya, tapi supaya dia dinilai mendapatkan sanadul ali. Jelas? Ya, tadlis beraneka ragam. Secara umum demikian, dia jatuhkan, dia hilangkan perantaranya supaya tidak diketahui dhaif rawi itu tersebut, atau supaya dinilai dia mendapatkan sanadul ahli. Tadlis beraneka ragam. Terkadang namanya yang dibalik, dia enggak menghilangkan orang tersebut, tapi namanya diganti sama dia. Sehingga orang yang melihat jadi bingung, ini rawinya siapa yang dimaksudkan? Karena nama yang seperti ini banyak, ada yang tepah, ada yang banyak. Jelasnya. Nah, kalau rawi tersebut memiliki sifat tadlis, apabila dia meriwayatkan sebuah hadis dengan an, maka hadisnya ditolak, diboikot, sampai dipastikan bahwa an di situ bukan bagian dari tadlisnya dia. Dengan datangnya rawi dalam riwayat yang lain dia menyebutkan dengan lafaz hadatsani, ini namanya alfadhus siyaq, siyaqus sama'. Siyaqus sama' itu hadatsani, akhbarani, itu tahdits namanya. Tahdits siyaqus sama'. Kalau siyaq al'an ana ini tidak belum tentu dia telah mendengarnya. Ya, kecuali kalau dia rawi yang tidak dikenal dengan mudal dengan tadlis, maka dihukumi siyaqul sama. Wa hukmu al-ittisal illa min ma'rufin bi tadlis. Hukum asal an'ana dihukumi ittisal, kecuali dia seorang rawi yang mudallis. Fala yuhkam fiha bil ittisal illa an yusarriha bi tahdid. Bagaimana kita bisa mengetahui dia telah mentasrih dengan hadatsaini itu akhbarani, melihat syawahidnya, riwayat-riwayat yang lain. Nah, yang di sana dia menyebutkan dengan hadatsani. Nah, misalkan ada dalam Tirmidzi, kita lihat riwayatnya Imam Abu Dawud. Mungkin di sana di jalan yang lain dia akan menyatakan hadatsani. Maka riwayat dia yang di situ adaan kita katakan muttasil. Jelas ya? Wa hadza wa lil bahthi fil hadits ruwatuhu anwa'un katsiratun fi 'ilm al-mustalah. Pembahasan ini lebih luas di ilmu mustalah. وفي فيما اشرنا اليه كفايه ان شاء الله. Tapi apa yang telah kita isyaratkan sedikit ini mencukupi insyaallah taala. طيب باب الاجماع kita masuk besok aja ya. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك. Belum jam 10, antum duduk dulu 10 menit. Murojaah. Terus ya.